Doa ketika singgah di suatu tempat, Allahumma inni a'udzubika limmatilahid tamati min syari ma khalaq. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan segala apa yang terjadi.